Teka rindu ulon ke adinda angin malam kebakot meselimbot gasehan metuka cinta lon kamu sangkot lon ke seba adinda setia sabilun setia hanon mela gasenyong tuka setia mengharap ba adinda tanyo dua sampo teka bengah meimbon rindu dilon sino ke adinda selon yang jioh di mata angin malam berbapot meselimbot gasehan metuka cinta lon kamu sangkut seheba adinda setia sabilun setia hanon mela gasih nyom